ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW menggaris untuk kami satu garis. Ya. Digaris satu garis. Ini menunjukkan bahwa asal jalan itu cuma satu jalan. Ya. Setelah itu beliau berkata, hadihi sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Garis ini. Kemudian setelah itu beliau garis lagi. Garis-garis yang lainnya. Di kanan dan di kiri garis tersebut. Ya. Di garis. Di kanan. Digariskan garis-garis. Di kanan dan di kiri garis tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, hadihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di atas setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh di atasnya. Maka menunjukkan bahwa jalan selain dari jalan Allah dan Rasulnya itu adalah jalan syaitan. Dan kalau jalan syaitan, tidak mungkin umat Islam itu bersatu di atas jalan yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Umat Islam diperintahkan untuk bersatu di atas kebenaran. Ini Al-Quran dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-Furqan. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Al-Furqan artinya pembeda, pemisah antara al-haq dan antara yang batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Wa Muhammadun farqun bainana." Dan Muhammad itu memecah belah manusia. Apa artinya memecah belah di sini? Yaitu beliau memecah belah antara orang yang kafir dan orang yang muslim, antara yang benar dan antara yang batil. Tidak pernah bersatu kebenaran dan kebatilan. Dan persatuan itu yang dianjurkan itu hanyalah persatuan di atas kebenaran. Iya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Irbad bin Bari bin Sariyah, kata beliau, wa'abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha, wajilat minha al-qulub, wadarifat minha al-uyun, faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Fa'usina. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kami dengan suatu nasihat yang sangat mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar dengan nasihat itu. Wadarifat minhal uyun, air mata mengalir mendengarkan nasihat tersebut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berwasiatlah engkau kepada kami. Lihat, ini dalam posisi wasiat. Yang wasiat ini tentunya adalah perkara yang sangat penting yang diwasiatkan. Ya, tidak mungkin ya kalau berwasiat dia wasiatkan semuanya dia sebut. Tidak, tapi dia sebut yang paling penting. Ini kalau dalam bentuk wasiat. Maka Nabi SAW bersabda, Wusikum bitaqwa Allah. Saya berwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Dan mendengar dan taat kepada pimpinan kalian. Wa in ta'ammara alaikum abadun habashi. Walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak habshi. Ya. Wa innahu mayya'ish minkum. Dan sungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka kalau dia melihat ini, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alayha bin nawajib, gigitlah dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Fa inna kull bid'atin dhalalah, sebab setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya agar pada setiap perselisihan yang dia lihat, dia kembali kepada sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dikatakan sunnah para khulafa ar-rasyidin ini menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para sahabat yang mereka ini terus menerus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga semana dengannya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai untuk kalian tiga perkara dan membenci untuk kalian tiga perkara. Apa yang diridai? Yang diridai untuk kalian satu, anta'buduhu wa la tushiriku bihi syai'a. Yang pertama, anta'buduhu, kamu menyembah kepadanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, la tushiriku bihi syai'a, kalian jangan mempersyarikatkan dengannya sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang ketiga, anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh di atas tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ya, lagi-lagi, ini adalah perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hendaknya seseorang memikirkan, ya, dan mengingat betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menjaga kalimat bersatu di atas al-Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagikan bangunan menguatkan yang lainnya. Dan di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka min bu'du tadaa'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahri wal-humma." Ya. Perumpamaan kaum muslimin itu bagikan perumpamaan kaum muslimin dalam sayang menyayanginya dan rahmat merahmatinya dan cinta mencintainya, itu bagikan perumpamaan satu tubuh. Kalau sebagian dari anggota tubuh merasa sakit, maka yang lainnya juga merasakannya. Apakah dia merasakan panas di tubuhnya atau tidak bisa tidur? Ini kaum mukminin diperintahkan untuk bersatu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwa. Sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsud. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan bersaf, seakan-akan mereka adalah bangunan yang sangat kokoh. Lihat ini, perintah untuk bersatu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan betapa tercelahnya perpecahan itu. Ya. Dan perpecahan adalah perkara yang tercelah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari dalil-dalil. Ya, seperti ayat, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbi. Ini menunjukkan bahwa orang yang tercela, orang yang berpecah belah, orang yang berselisih, ini adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melihat Utsman bin Affan, beliau salat di Mina 4 rakaat. Padahal sunnah Nabi salat berapa rakaat di Mina? 2 rakaat. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengetahui hal tersebut adalah salah, tapi Uthman melakukannya. Kemudian dikatakan, Ya Abu Abdurrahman, ya, wahai Abu Abdurrahman, kunya dari Abdullah bin Mas'ud, tadi kamu mengingkari, kok begitu Uthman melakukannya kamu diam? Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-khilafu syur, perselisihan itu adalah jelek. Ya. Perselisihan adalah jelek. Dalam masalah seperti ini, masalah fikih, masalah ijtihad, yang di sini kadang Utsman bin Affan berijtihad dan mungkin beliau mempunyai dalil yang lain dan belum sampai dalil ini kepadanya. Maka dalam posisi yang seperti ini, berselisih di depan umum disampaikan dan diangkat, ini adalah khilafu syar. Ya. Adalah perselisihan yang jelek. Nah, karena itulah perselisihan ini adalah perkara yang tercela dan itu adalah sifat dan ciri dari ahlul bid'ah. Ya, ciri dari ahlul bid'ah. Ya, karena itulah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Ibnu Mubarak, ahlul haqqi laysa fihim ikhtilaf. Orang-orang yang berada di atas kebenaran tidak ada perselisihan pada mereka. Tidak ada perselisihan pada mereka. Nah. Dan juga perselisihan ini merupakan nampak jelek dari dosa. Dan perselisihan tidaklah muncul, ya, kecuali kerana dosa yang dilakukan oleh umat ini. Asalnya manusia adalah satu umat. Kemudian setelah itu, kerana dosa mereka berpaling dari Al-Quran, setelah datang kepada mereka petunjuk, maka mereka pun berselisih. Maka ini menunjukkan bahwasanya perselisihan itu disebabkan kerana dosa. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fillah, thumma yufarraqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Ya. Tidaklah dua orang saling sayang menyayangi. Kemudian setelah itu dipecahkan antara keduanya kecuali karena dosa yang diperbuat oleh salah seorang dari keduanya. Jadi perselisihan itu terjadi karena dosa. Karena itulah umat Islam harus kembali kepada agamanya dan kembali komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga persatuan di atas hal tersebut. Ya. Ini adalah persatuan, hakikat persatuan dan dalil-dalil tentang anjuran untuk bersatu dan tercelahnya perpecahan. Mungkin ada yang bertanya, apa sebab-sebab yang bisa menjaga seseorang itu terus-menerus berada di atas persatuan? Maka jawabannya, yang pertama, sebab yang pertama, yang paling mendasar, seseorang berada di atas persatuan adalah komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kapan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka inilah yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan itu. Dan inilah yang mengotak-ngotak umat Islam. Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka, maka mereka pun berselisih dan mereka mendapatkan laknat dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Lu'ira alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisaani Daawud wa 'Iisa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun. Kaanu laa yatanaahuuna 'an munkarin fa'alu, labiisa maa kaanu yasna'uun." Iya. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil. Laknatnya ini melalui lisan Nabi Isa dan melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat? Karena mereka melampaui batas, karena mereka durhaka dan melampaui batas. Bagaimana bentuk kedurhakaan dan pelampauan batas mereka? Mereka tidak saling mencegah, tidak saling nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan itu. Maka dosa kalau seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan penyakit kepadanya dan inilah sebab yang akan mendatangkan perselisihan. Ya. Inilah sebab yang akan mendatangkan perselisihan. Dan di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin يعمل بين ظهرانيهم بالمعصية وهم قادرون على يغيروها ثم لا يغيروها إلا يوشك أن يؤمهم الله بعقاب منه." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mata mereka dengan suatu maksiat dan mereka mampu untuk merubahnya, kemudian dia tidak rubah, maka akan ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan siksaan secara umum tanpa pandang bulu, semuanya akan kena. Ya. Demikian ikhwani fillah, betapa bahayanya perpecahan ini, ya. Dan kalau kita membiarkan hal tersebut, ya, terjadi, ada orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah, ada yang menyeleweng dari Al-Quran wa Sunnah, tidak ditegur, kemudian tidak dibenarkan supaya dia rujuk kepada Al-Quran wa Sunnah untuk menjaga persatuan ini di atas Al-Quran wa Sunnah, maka sangat berbahaya. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan tersebut. Dan ini adalah kebalikan yang dipahami oleh sebagian orang, bahwasanya mengeritik kemudian membenarkan orang-orang yang salah dan keluar melenceng dari Al-Quran wa Sunnah, ya, memberikan nasihat kepadanya, ini katanya adalah mengotak-ngotak umat. Ini adalah pemikiran yang salah. Sebab yang benarnya itu adalah nasihat dan upaya supaya mereka bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah, ya, supaya mereka kembali di atas Al-Quran wa Sunnah. Sebab persatuan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya. Maka ini yang dijaga. Dan kalau ada orang-orang yang memang tidak mau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, maka tidak ada persatuan dengan mereka. Dan Al-Quran telah dinamakan Al-Furqan sebab memisahkan antara Al-Haq dan Al-Batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dirinya bahwa beliau memecah belah antara manusia dan memecah belah yang diinginkan dalam sifat yang seperti ini. Memecah belah antara kebenaran dan kebatilan, dan berpecah dan berpisah dari orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian sebab yang ketiga di dalam menjaga persatuan, ya, adalah al-munafahah, saling nasihat menasihat. Ya. Ini adalah sifat seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa tawaqaw بالحق وتواصوا بالصبر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والآخر demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Maksudnya ada wasiat saling menasihati, ini adalah perkara yang terpuji dan ini akan menjaga barisan dan menjaga saf. Begitu ada orang yang akan menyimpan dari Al-Quran wa Sunnah, atau dia apa mulai kendor dari komitmennya dari Al-Quran wa Sunnah, maka diingatkan, dinasihati, iya, diberikan peringatan supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah perkara yang terpuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim bin Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, "Ad-dinun nasiha." Sungguhnya agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dan juga Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'a wa ala an-nushhi li kulli muslim." Saya membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Maka nasihat kepada seorang muslim ini yang akan menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian di akhir muhadarah ini, saya ingin mengingatkan tentang satu kaidah yang tersebar di kalangan orang, dan ini adalah kaidah yang sangat salah, ya, di dalam pandangan syariatul Islam. Itu kaidah yang berbunyi, "Nata'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi wa na'tadiru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi." Yaitu kaidah kita saling tolong menolong pada apa-apa yang kita sepakat di atasnya, dan saling maaf memaafkan pada apa-apa yang kita berselisih di dalamnya. Ya, kaidah ini disebutkan oleh sebagian pimpinan jamaah Islamiyah yang ada saat ini, dan kaidah ini terdapat di dalamnya berbagai macam bahaya dan kerusakan. Kalau potongan pertama dari kaidah, dan ta'awanu fi ma ittafaqna 'alaihi, kita tolong menolong pada apa-apa yang kita sepakat, ini kaidah benar kalau potongan pertamanya. Dan ini sesuai dengan ayat, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi yang terakhir ini, "Wa na'tadiru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi," dan kita saling maaf memaafkan pada apa-apa yang kita berselisih. Ya, si fulan menyembah kubur, saya tidak menyembah kubur, ya, saling maaf memaafkan. Ya, begitu penerapannya. Ya, pada orang-orang yang mengucapkan kaidah ini, bahkan dengan orang-orang Syiah Rafidhah yang sudah jelas tentang mereka juga diterapkan kaidah ini. Kita saling memaafkan pada apa-apa yang kita berselisih di dalamnya. Ya. Maka kaidah yang seperti ini, kalimat na'tadiru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi, ini perlu dirinci. Masalah itu ada dua perkara. Ada masalah ijtihad dan ada masalah pokok yang tidak ada toleransi di dalamnya. Kebenaran itu cuma satu. Masalah ijtihad, ya, di situ perkaranya luas. Ya, misalnya ada masalah fikih, yang lainnya syianu misalnya solat sedekat, yang ini tidak sedekat ketika apa namanya bangkit dari rukuk. Ini adalah masalah kita saling maaf-maafkan pada apa-apa yang kita berselisih dalam hal-hal yang seperti ini dalam masalah. Tapi dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah bid'ah, dalam masalah-masalah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah secara pasti dan menyelisih pokok dari kaidah Islam, maka ini tidak ada toleransi di atasnya. Tidak ada toleransi di atasnya. Dan secara khusus kaidah ini, ini terdapat beberapa kerusakan di dalamnya. Kerusakan yang pertama, kaidah ini, ya, kaidah ini tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Siapa di kalangan para ulama salaf yang mengucapkan kaidah ini? Itu sama sekali tidak dikenal. Ya. Maka kalau ini kaidah tidak pernah diucapkan dari zaman para ulama salaf, maka ini adalah kaidah yang muhdatsah, kaidah yang bid'ah. Ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, ya, di dalam kaidah ini ada maslak bid'ah, ada metode bid'ah yang bisa mengantar kepada sesuatu menuju kepada perkara bid'ah, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kemudian bahaya yang ketiga di dalam kaidah ini akan membuka pintu yang luas di dalam kejelekan. Ya. Betapa banyak apa namanya orang yang melakukan kesesatan, kemudian membuat perkara baru dalam agama, ya, memecah belah persatuan kaum muslimin dengan cara keluar dari Al-Quran dan Sunnah, bikin tuntunan sendiri, kemudian menakwilkan ayat-ayat Allah. Ya. Kalau dia berbuat hal-hal yang seperti ini, ya, kemudian kita maaf, kita katakan kita saling maaf memaafkan, maka ini akan membuka pintu kejelekan yang sangat besar sekali. Ya. Maka ini adalah sangat berbahaya sekali dalam kaidah ini. Kemudian yang keempat, bahaya dari kaidah ini, dia akan menambah persatuan, akan menambah perpecahan dan perselisihan di tengah umat. Ya. Akan menambah perpecahan dan perselisihan. Ya. Maksudnya yang baik untuk supaya tidak ada saling mencela, saling mencerca, supaya tidak saling mengkritik. Ya, maksudnya begitu. Ya, tetapi dia tidak tahu ini bahwa maksudnya dia ini mengantarkannya kepada suatu perbuatan yang durhaka. Yaitu mengantarkan dia sehingga menambah perpecahan dan perselisihan di tengah umat. Ya. Harusnya berada di atas Al-Quran wa Sunnah, dia biarkan seperti itu sehingga semakin terbuka orang-orang yang menyelisih Al-Quran wa Sunnah, sehingga umat Islam ini semakin terkotak-kotak, dan umat Islam yang tidak tahu apa-apa kasihan melihat semakin banyak orang-orang yang mengatasnamakan ini dan namanya dan semuanya mengaku umat Islam, sehingga mereka menjadi bingung. Ini sangat banyak sekali kita alami. Karena itu kewajiban kita mengembalikan mereka semuanya pada Al-Quran dan Sunnah dan berusaha menyatukan mereka di atas hal ini. Ya. Menyatukan mereka di atas hal ini sehingga mengurangi perpecahan di tengah umat Islam. Ya. Kemudian bahaya yang ke berikutnya di dalam kaidah ini, ya, dia akan membuka jalan-jalan yang ditutup oleh syariah. Ya. Seperti perpecahan, perselisihan, kemudian beberapa jalan kejelekan yang ditutup oleh syariah, itu bisa terbuka dengan kaidah ini. Bisa terbuka dengan kaidah ini. Kemudian bahaya berikutnya dalam kaidah ini, ya, di dalamnya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, "Fa in tanaza'tum fa shay'in", yang berselisih pada sesuatu, perintahnya ke mana? "Farudduhu ila Allahi war Rasul." Kembalikan kepada Allah dan Ar-Rasul. Itu kan perintahnya. Kalau kaidah ini enggak. Kalau berselisih apa? Kita saling maaf memaafkan. Iya. Kalau Al-Quran memerintahkan apa? Kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bukan saling maaf memaafkan. Tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita lihat. Dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Apakah ini perselisihan? Dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Kalau dibenarkan, ya sudah. Kita saling maaf memaafkan. Kalau tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, enggak boleh. Kebenaran cuma satu. Kebenaran cuma satu. Dan tidak ada toleransi di dalam kebatilan dan di dalam kesesatan. Iya. Kemudian bahaya berikutnya dalam kaidah ini, ya, ini akan menimbulkan mafsadah sangat besar sehingga tidak akan pernah tercipta persatuan di tengah umat dan satuan hati di kalangan kaum muslim, ya, dengan kaidah yang seperti ini. Nah, dan para ulama besar pada zaman ini, ya, di sini sangat banyak, ya, Syekh Rahmat bin Nasir As-Sa'di, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, semuanya menganggap bahwa kaidah ini adalah kaidah yang tidak benar. Ya. Ada yang merinci tentang kaidah ini seperti yang kita sebutkan tadi, wala kulli hal, ini adalah kaidah yang apa namanya telah membuat sekian banyak kerusakan di tengah umat, maka hendaknya kaidah ini dibuang jauh-jauh. Wallahu al-jami' lima yuhibbu wardha, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhkan kita bersama dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan datangnya perpecahan dan perselisihan, dan perpecahan dan perselisihan itu hanyalah muncul karena mengikuti hawa nafsu dan karena kejahilan dan tidak mengetahui kaidah-kaidah syariah. Ini juga mengharuskan kepada kita untuk merujuk dan banyak mengkaji tentang syariat Islam ini supaya kita berada di atas tuntunan yang benar dari agama kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu Wasallam ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaan apa sebenarnya penyebab perpecahan itu menurut Al-Quran dan Sunnah serta pengajaran para ulama salaf. Saya sebutkan tadi di akhir pertemuan bahwa sebab perpecahan itu ada tiga yang disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam Al-Ittifaq. Sebab perpecahan yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti hawa nafsu. Ini adalah sebab perpecahan. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah al-jahl, kebodohan tentang agama. Tidak tahu perkara agama yang benar bagaimana, maka akhirnya dia berpecah keluar dari tuntunan syariah. Ini adalah tadi saya katakan seperti kaidah nata'awalu fima ittafaqna alayka wa na'tadiru ba'dana ba'dan fima khalafna fi. Kaidah yang seperti ini muncul dari kedilan. Kalau bukan karena jahal, maka tidak akan muncul kaidah yang seperti ini. Karena itu al-jahal, ya, kejahilan, ketidaktahuan tentang masalah agama, ini adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan perpecahan. Ya. Kemudian sebab yang ketiga adalah tidak mengetahui kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah kuliah di dalam syariah. Dia tidak ketahui bagaimana pokoknya dan bagaimana dasarnya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita harusnya untuk merujuk dan mendalam di dalam mempelajari agama, ya, supaya bisa terjauh dan terhindar dari perpecahan tersebut. Ini tiga perkara disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Al-Ittisam. Kemudian di tempat yang lain dalam Al-Ittisam juga beliau menyebutkan perkara yang keempat sebab terjadinya perpecahan itu, yaitu ittiba al-mutasyabih, ikuti perkara yang mutasyabih, ya, diambil hal-hal yang samar, ya, lihat dalil-dalil yang samar. Kemudian dalil-dalil ini yang dijadikan sebagai dalil, ya, padahal ada ayat-ayat yang muhkam, ya, dalam masalah asma wa sifat misalnya, ambil yang mutasyabih untuk menafsirkan apa namanya asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ada ayat-ayat yang muhkam bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir dan seterusnya. Atau diambil ayat-ayat mutasyabih, ya, dan yang maknanya tidak sama seperti yang dia pahami, ya. Misalnya untuk membenarkan tentang bolehnya judi dengan ahlul bid'ah, diambil ayat misalnya apa, innamal mu'minuna ikhwah, ya. Padahal dia lupa ayat-ayat yang muhkam yang jelas menunjukkan tidak bolehnya judi dengan mereka, ya, seperti ya wala takhudu ma'akum hatta apa namanya wala taq'udu ma'akum hatta yaqudu fi haditsin ghairi, jangan kalian duduk dengan mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ini ayat muhkam. Dan juga seperti ayat yang lain, wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian ditimpa akan disentuh oleh api neraka, ya. Maka mengambil yang mutasyabih ini adalah sebab dia berpecah dan keluar dari jalan, ya. Demikian pula orang-orang di zaman ini, banyak orang-orang yang mengambil fatwa para ulama yang mutasyabih, ya, para ulama yang memberi fatwa global, walaupun maksudnya bukan itu, ya, dibawa untuk kepentingan jamaahnya, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk membantah kelompok yang lain, ya. Padahal kalau diperiksa fatwa para ulama yang lainnya lebih jelas, akan membantah mereka secara keseluruhan dari apa-apa yang mereka berdalilkan dengannya. Dan ini juga ittiba al-mutasyabih, dan ini ciri ahlul bidah dari dulu sampai sekarang. Kira hidup dari dulu sampai sekarang sebagai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam bab beliau. Ya, kemudian sebab terjadinya yang kelima adalah akar. Ya, bukan akar terhadap, ya. Dia hanya banyak ketika sampai kepada nafs, dia banyak berpikir, ya. Menurut logikanya begini, bagusnya ini kayaknya cocok dengan saya dan seterusnya. Ini adalah perkara yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya. Untuk menjaga persatuan itu, seorang hanya berada di atas ittiba, hanya berada di atas ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mempunyai kedudukan syari' dalam syariat, tetapi dia bukan dijadikan sebagai hukum menghukumi syariat. Akal dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi akal tidak dijadikan sebagai perkara yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah dan dia menentukan ini yang benar, ini yang salah. Iya. Nah, sekiranya ini secara ringkas tentang sebab-sebab perpecahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan keadaan ikhwanul muslimin yang sekarang identik dengan Barat? Apakah mereka juga keluar dari ahlus sunnah wal jamaah serta firqah-firqah yang lainnya seperti Hati, JP dan lain-lainnya? Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan seperti kelompok ikhwanul muslimin dan jemaah tabligh dan lain-lainnya itu dianggap masuk ke dalam 72 golongan yang diancam dengan neraka. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan juga semakna dengannya para ulama yang lain. Maka ukurannya siapa yang tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka mereka masuk di dalam golongan